Kami tidak mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mendengar takbir. Di riwayat yang lain, illa bidzikir, kecuali setelah mendengar dzikir. Dimaklumi bahwa kata dzikir cakupannya lebih luas daripada takbir. Karena membaca takbir Allahu Akbar itu masuk di dalam cakupan dzikir. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat kecuali dengan mendengar dzikir, mendengar takbir. Dan Ibnu Abbas mengisahkan hadis ini dan beliau masih kecil, beliau di luar masjid bermain dan beliau tidak tahu Nabi dan para sahabat selesai dari salatnya kecuali terdengar suara takbir dan dzikir. Menunjukkan bahwa takbir dan dzikir ini dari hal yang dijaharkan, dikeraskan selepas salat. Iya. Ada di dalamnya takbir, dia membaca Allahu Akbar dan boleh dia jaharkan dari dzikirnya. Apalagi kalimat-kalimat dzikir yang memang terkait khusus dengan bacaan selepas salat. Karena selepas salat ada dzikir dan ada doa yang diajarkan. Ada dzikir dan ada doa. Dan semuanya ada diterangkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dari kalimat dzikir selepas salat dijelaskan di dalam astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Setelah itu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dal jalali wal ikram. Ya. Dan ini bacaan sekadar yang dibaca oleh seorang imam. Dia duduk di tempat solatnya, setelah itu dia berbalik menghadap kepada makmum. Dan makmum juga membaca dzikir tersebut. Dan yang penting untuk dicermati di sini, ini adalah bacaan dzikir yang dianjurkan selepas salat. Terdapat di dalamnya makna-makna agung yang perlu direnungi. Sebagaimana harusnya kita selalu memahami makna dari salat yang kita lakukan. Kita salat dalam sehari 5 waktu, 17 rakaat. Bacaan-bacaan yang dibaca harusnya kita pahami dengan baik. Iya, selalu direnungi. Karena di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan bagi seorang hamba. Dia menjadi masalah bagi manusia, sesuatu itu kalau sering terulang bersamanya, dia lalai di dalam merenunginya. Dan ini masalah umum pada manusia. Karena itu seorang muslim dan muslimah hendaknya memperhatikan dengan seksama dari bacaan-bacaan ringkas yang dibaca di dalam sholat maupun selepas sholat. Terkait dengan takbir, ini banyak dibaca di dalam sholat. Ada takbiratul ihram, takbir perpindahan. Dan seorang membaca Allahu Akbar, itu artinya dia tegaskan Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Ada pembahasan di dalam mana nama Allah yang bermakna yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan dan pembesaran. Akbar artinya yang maha besar. Dia Allah yang maha besar di dalam zat-Nya, maha besar dalam rububiyahnya, maha besar di dalam uluhiyahnya, salah satu-satunya yang berhak diibadahi. Maha besar dalam nama-nama dan sifat-Nya. Maha besar dalam agama dan syariat-Nya. Maha besar dalam ketentuan dan takdir dan takdirnya. Apabila seorang membaca Allahu Akbar dan dihadirkan dari mana-mana ini, maka sangat indah sekali kandungannya di dalam diri seorang hamba. Iya. Apalagi kalau dia renungi dari berbagai kebesaran Allah yang dia saksikan dan dari berbagai nikmat dan karunia-Nya, maka ini adalah makna yang agung apabila dicermati di dalam salat dan dia baca pada dikir-dikirnya selepas salat, dia perhatikan dengan seksama. Demikian pula dia beristighfar. Astaghfirullah artinya saya memohon ampun kepada Allah 3 kali. Iya. Agar supaya ia mengetahui dirinya sebagai seorang hamba. Banyak kekeliruan, banyak kesalahan, selalu jatuh di dalam dosa, sehingga ia selalu beristighfar dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah lambang kebaikan bagi hamba. Adapun kalau istighfar hanya berjalan di lisan saja tapi tidak dipahami dari maknanya, maka ini kurang memberikan manfaat bagi hamba. Karena istighfar itu adalah sebab pertambahan kebaikan untuk hamba dan sebab kekuatannya. Iya. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Kata Nabi Hud kepada kaumnya, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertobatlah kepada-Nya, maka akan turun hujan dari langit berlimpah ruah dan akan bertambah kekuatan untuk kalian selain dari kekuatan yang telah kalian miliki. Dan Nabi Nuh alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum amwaalan wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh berkata, dan saya berkata kepada kaumku, beristighfarlah kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau kalian melakukannya, banyak beristighfar, maka akan turun dari langit hujan yang berlimpah ruah. Akan dilapangkan untuk kalian dari kebun-kebun dan anak-anak keturunan. Dilapangkan untuk kalian harta dan anak-anak, dijadikan untuk kalian kebun-kebun, dan dialirkan untuk kalian sungai-sungai. Dan ini dari keutamaan istighfar. Karena itu pernah datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang mengadukan tidak punya anak. Maka Al-Hasan berkata, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian ada datang mengadukan kurang dari kesempitan yang dialami, maka Al-Hasan berkata, istighfarlah kepada Allah. Ada yang mengadukan paceklik, maka Al-Hasan berkata, beristighfarlah kepada Allah. Iya. Ketika ditanyakan kenapa beliau hanya menganjurkan istighfar, beliau hanya menyebutkan ayat ini. Karena itulah diperhatikan dari istighfar yang dibaca, seorang harus banyak merenungi bahwa dirinya banyak kekurangan. Iya. Tidak perlu terlalu banyak dia pikir orang lain. Dan ini kadang dari gurur yang merusak. Bukan merusak dirinya saja. Kadang bisa merusak orang lain. Dan kadang bisa merusak kebersamaan. Terlalu banyak dia pandang bahwa dirinya sempurna, berhak melakukan sesuatu. Ya, merasa yang ditokohkan, diandalkan pada sesuatu tersebut. Dan harus tampil pada sesuatu itu. Padahal harusnya dia lebih banyak merenungi dirinya. Harusnya dia lebih banyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memikirkan kesalahannya. Tidak perlu memikirkan orang lain. Iya. Hendaknya dia banyak mengurus dirinya sendiri. Tidak perlu dia urus orang lain. Apalagi kalau dia masuk dalam urusan-urusan merusak kebanyakan orang. Urusan-urusan tidak membawa manfaat untuk dirinya, tidak membawa manfaat untuk orang lain. Dan ini kaidah umum di dalam istighfar. Hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Kemudian dia berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, engkau adalah as-salam. As-salam salah satu dari asmaul husna, dari nama Allah yang maha agung, nama as-salam. Iya, terkandung di dalamnya 2 makna. Makna yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha selamat, maha bersih dari segala aib dan kekurangan. Tidak ada aib padanya, tidak ada kekurangan padanya. Dialah Allah yang maha sempurna. Selamat dari segala kekurangan, aib dan kejelekan. dialah yang maha terpuji di segala keadaan. Dan mana yang kedua, as-salam, dialah yang memberikan keselamatan. Dialah yang memberikan keselamatan. Karena itu di kelanjutan doa dikatakan, Allahumma tassalam wa minkas salam. Dari mula keselamatan. Iya. Seorang perlu keselamatan di dalam hatinya. Perlu keselamatan dari dosa dan maksiat. Perlu keselamatan dari segala musibah dan petaka. Perlu keselamatan dari segala hal yang membahayakan jiwa dan badannya, serta keluarga dan masyarakatnya. Maka dia selalu memohon kepada Allah keselamatan tersebut. Iya. Pada hari kiamat, yang diterima beruntung adalah orang yang datang dengan hati yang selamat. Allah berfirman, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari kiamat itu adalah hari tidak akan bermanfaat anak-anak dan keturunan kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Perhatikan dari keselamatan yang perlu dia cari, dari keselamatan hati, bersih tauhidnya, tidak ada tauhidnya lurus, dia bersih dari kesyirikan, tidak ada dengki di dalam hatinya, tidak ada sifat-sifat yang tercela. Dia berusaha menjaga keselamatan hatinya. Inilah orang yang dijamin keberuntungannya pada hari kiamat. Hari tatkala tidak ada harta dan anak-anak yang bermanfaat. Kecuali mereka yang datang dengan hati yang selamat. Demikian pula perlu keselamatan dari dosa. Iya. Karena itu dari sebagian dosa, dari sebagian doa Nabi, permohonan. As-salama min kulli ithim. Keselamatan dari segala dosa. Dan perlu keselamatan pada badannya dan kehidupannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi fa kaanna ma hiza lahu ad-dunya wa bihadathiriha. Barang siapa yang di pagi hari ia dalam keadaan aman di dalam kehidupannya, sehat di dalam badannya, punya makanannya untuk hari itu, maka seakan-akan dia memiliki dunia dan segala isinya. Iya. Maka dia mohon kepada Allah keselamatan. Dan ini 5 kali dalam sehari kita berdoa selepas sholat, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan renungan dari mana keselamatan dan nama Allah yang mahagung, Asma'ul Husna Al-Salam, ini adalah kandungan yang luas, perlu dicermati dan direnungi. Tabarakta ya dal jalali wal ikram. Maha berkah engkau ya Allah, yang maha memiliki al-jalal, keagungan, wal ikram, dan pemuliaan. Iya. Allah maha berkah. Segala keberkahan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang selalu mengingat hal ini. Bahwa kalau dia ingin memohon keberkahan, dia mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dihamparkan sebab-sebab keberkahan di dalam kehidupan. Dan ini pembahasan penting. Sebab-sebab keberkahan di dalam kehidupan diuraikan di dalam uraian Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga di kesempatan lain kita uraikan. Ya dal jalali wal ikram. Ya Allah yang maha memiliki kemuliaan dan maha memiliki keagungan dan pemuliaan. Ya, dia memohon kepada Allah yang memiliki al-jalal dan ikram. Agar supaya dia mengetahui bahwa dirinya adalah seorang hamba yang fakir. Perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang miskin. Harus selalu bermohon kepada Rabbnya agar diberi kecukupan, diberi keselamatan dan diberikan kebaikan. Karena keagungan dan kemuliaan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berpegang dengan tali Allah, sibuk mengurus dirinya sendiri, maka inilah orang-orang yang menjamin kebaikan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia sibuk ya, di dalam hal yang tidak ada manfaatnya, sibuk di dalam perkara yang harusnya dia tidak masuk di dalam perkara tersebut, apalagi perkara yang bisa menimbulkan permusuhan, pemutusan silaturahmi, membuat kerusakan antara satu dan yang lainnya. Ini adalah hal-hal yang hendaknya dijauhi oleh seorang hamba. Dan hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih banyak berfikir untuk kebaikan dirinya. Memikirkan dari bacaan-bacaan yang dia baca selepas sholatnya. Diambil dari pelajaran-pelajaran yang berharga. Agar supaya dia memperoleh dari kebaikan dan pelajaran di dalam kehidupannya. Dari hal yang mendekatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Dan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.